Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, melanjutkan pembahasan yang berkaitan tentang wudu. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih berkaitan tentang membasuh wajah. Yang menjadi pembahasan kita adalah di wajah kita ada beberapa rambut yang tumbuh. Yang pertama lihyah, jenggot kita. Kemudian kumis. Kemudian alis. Niki alis nggih Pak? Alis. Kadangkala alis itu tebal. Nah, bagaimana? Apakah harus sampai ke kulit air itu atau cukup untuk diusap saja kepalanya? Kadangkala bulu mata itu juga tebal. Kalau disiram hanya pada bulu matanya tok, kemungkinan matanya atau atas kulit mata ini tidak kena. Sedetail itu para ulama dalam membahasnya. Kita akan bacakan pembahasan berikutnya. Khoslul lihyati wasairu sya'ril wajhi. Berikut ini pembahasan tentang membasuh wajah yang kaitannya dengan rambut yang tumbuh di bagian wajah. Kita tahu wajah itu bagian atas adalah batas tumbuh rambut, kanan kiri adalah daun telinga, bawah adalah daqonun. Daqonun itu daging sini. Kalau di sini leher namanya. Ini unukun. Di sini ini adalah bagian dari wajah. Ini menjadi pembahasan. Kadangkala ada orang yang berjenggot tebal. Dari sini sudah tebal. Bagaimana itu? Kadangkala di sini juga sudah tebal. Apakah harus diambil air sendiri untuk dibasahi begini? Ini menjadi pembahasan. Kalau saya belum mengatakan, idza kanat asy'ur annabitatu 'al wajh, ababila rambut yang tumbuh di wajah, misal al-lihyatu jenggot, wasyaribu kumis, wal anafaqatu rambut yang tumbuh di bawah bibir, di atas dagu di sini. Nah, ini anafatun namanya. Masing-masing ada nama. Kalau kita apa Pak? Ini rambut ini. Napa Pak? Masuk jenggot napa bukan? Atau bukan? Bukan ya. Tumbuh di bawah bibir, di atas daqonun. Ini namanya daqonun, bahasa Arabnya dagu. Kadangkala itu tebal. Kalau orang jambangnya tebal, itu serba tebal. Alisnya juga tebal. Gatuk mani Pak. Wah, medeni banget niku. Hidupnya pun tebal. Beliau melanjutkan ucapannya. Wal hajibani wahda bil ainin, ainain. Hajibani dua alis dan ahda bil ainain idab, bulu mata. Apakah itu harus dicuci? Qala Syekh, beliau melanjutkan ucapannya. Kathifatun la tasiful basharah. Kalau itu tebal dan menutupi kulit. Kan ada yang jenggotnya tipisnya sedikit, ada yang jenggotnya tebal memang lebat. Kalau itu lebat, maka ajzahu ghuslu zahiriha. Boleh baginya untuk mengusap zahiriha, zahirnya, yakni bagian luarnya. Ada orang tebal sini, tidak mungkin disyariatkan, dipasukkan air masuk kok nyentuh kulit pipi. Bagaimana? Maka cukup bagi dia mengambil air wudhu, siramkan ke muka, yang penting diratakan. Diratakan. Walaupun itu kemungkinan besar tidak sampai di kulit wajah. Wa in kanat tasiful basharah, jikalau jenggotnya atau bulu-bulu tadi itu tipis, maka diusahakan untuk menyampaikan air wudhu ke kulitnya. Dipastikan kumisnya tipis, alisnya tipis, diratakan itu. Demikian pula kami ingatkan bagian dakonun sini. Kalau itu tipis, bisa orang dengan air wudhunya begitu nyiram langsung sampai ke bawah. Betul tangan kita menyentuh bagian kulitnya. Jika lo tebal, tidak dipaksakan. Cukup mengusap bagian luarnya saja. Wa in kana ba'duha khafifatan wal ba'du al-akhar kathifan. Jikalau ada yang kumisnya tipis, jenggotnya tebal, maka dipastikan airnya meresap di bibir kita. Adapun jenggot yang tebal, tidak cukup baginya bagian yang luarnya saja. Sehingga di sini terjawab, maka tidak diperintahkan kita mengambil air tersendiri untuk kemudian kita membasahi jenggot kita. Tetapi langsung dari air yang kita ambil, begitu diusap ke muka, dari atas sampai ke bawah, cukup sudah. Ada beberapa orang karena jenggotnya tebal, dia mengambil air lagi, air sendiri untuk dia masukkan begini. Ini tidak disyariatkan. Cukup dengan mengambil satu air, yakni mengambil satu, apa ini bahasa kitanya, satu cidukan tangan begitu untuk disiramkan ke muka. Kita kan kalau wudu ngambil pakai tangan, Bang ya. Napa junjungan kali peran Pak sawar begitu ngimboten, Pak. Pakai air. Sehingga tidak ada pemborosan. Maksimal adalah 3 kali basuh. Kalau lebih dari 3 hukumnya sebagian mengatakan makruh, sebagian lain haram bahkan, karena melebihi dari batasan. Dan itu sudah ada unsur tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin, orang-orang yang berlebih-lebihan, maka mereka adalah teman-temannya para syaitan. Yang berikutnya, bagaimana kalau itu jenggotnya panjang? Apakah juga harus diusap semuanya? Jadi prakteknya kok begini langsung, oh, jenggotnya panjang, apakah harus seperti itu? Di sini ada ya, belum malah kelarin. Bagaimana? Bakteriman. Bakteriman menikah jenggotnya antara sedikit dada. Putih sedoyo nggih, Pak. Berarti nedaken pun tua, Pak, ngene. Iya, karena memang putih itu adalah bayadu syar, rambut putih, jenggot putih, tanda sudah tua. Itu peringatan mendekati ajal. Dia disebutkan dalam beberapa riwayat untuk memperbanyak ibadah. Tua tapi ireng bae pripun, Pak? Berarti nombe nombong mboten. Nah, apakah harus diusap semuanya? Ini ada pembahasan di antara para ulama. Al-Imam Abu Hanifah dan jemaikin bila Imam Ahmad mengatakan annahu la yajibu ghuslul mustarsil, bahwasanya tidak diwajibkan untuk mengusap jenggot yang lebih dari dagu. Cukup disiram muka. Nah, dah. Apa yang bisa? Karena ini sudah tebal. Kalau seandainya tangannya mau diluruskan begini, itu satu hal yang tidak dilarang. Ada beda pendapat di antara para ulama. Kalaulah tidak, lupa atau memang tidak dibasuh, itu bukan satu hal yang membatalkan wudu. Karena itu bukan anggota wudu yang wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh adalah aslinya adalah apa? Muka, wajah. Adapun yang lebih dari itu adalah tambahan, al-basarnya al-mustarsil, sesuatu yang pemanjang begitu. Wa inma yakfi ghuslu ma kana ala haddil wajh. Cukup bagi kita membasuh wajah ya, memang itu definisi batasan wajah. Lan al-murada bil wajhi al-basharatu faqat. Karena hukum asalnya adalah yang dimaukan membasuh muka adalah yang ini, kulit yang ada pada muka. Ya. Kemudian pendapat yang lainnya di Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lainnya berpendapat annahu yajibu ghuslul mustarsil. Al-Imam Syafi'i berpendapat wajib untuk juga membasuh jenggot yang panjang. Maha kana, sepanjang apapun itu juga dibasuh. Al-muhimu ayakum muslimin, ini ada khilaf di antara ulama. Sehingga kalau seandainya kok dibasuh, ikut dibasuh, maka itu afdal untuk lepas dari khilaf. Kalaulah tidak dibasuh, maka itu adalah pendapat para ulama juga ya, karena memang hukum asalnya adalah ghusl wajh. Idza qamul salati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak salat, maka cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian. Yang berikutnya kaum muslimin, kita masuk pada pembahasan ghusl yadain ilal mirfaqain. Membasuh tangan sampai ke siku. Kalimat sampai menunjukkan bahwa siku ini masuk yang dibasuh. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita bacakan insyaallah hadisnya. Nabi ketika berwudu sampai adud. Adud itu di atas siku. Ini siku, bahasa Jawanya apa, Pak? Sikut. Di atas siku ini apa kalau bahasa kitanya? Lengan. Ini bahasa Arabnya adud. Ini adalah lengannya. Ini adud. Ini semua yadain. Nah, yang dibasuh adalah dari ujung kaki, ujung jari tangan sampai ke siku dan sela-selanya. Kan ini termasuk dari bagian apa? Tangan. Kalau sampai sikunya tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Kita bacakan keterangan. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal ladhina amanu, idha kumtum ila salati, Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqain il marafiqi. Wa ra'an ibriman, apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke marafiqi, sampai ke siku-siku. Ulama ijma' tentang ayat ini ala wujubi ghasli yadain ilal mirfaqain fil hudu. Sepakat para ulama, tidak ada pendapat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa tangan wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Dan di sana ada perbedaan pendapat, tetapi la yu'tabar, tidak teranggap. Di antara ahl bid'ah seperti Syiah, mereka nyeleneh sebagaimana pembahasan tentang mengusap kaki tidak sampai mata kaki. Ini pun demikian. Dan mereka berpendapat tidak sampai siku, yakni di bawah siku, hanya lengan saja. Itu salah. Sehingga ijma' para ulama menyebutkan tentang hal tersebut. Kita bacakan keterangan. Wa'lam anna ila fi qalihi ta'ala wa aydiyakum ila al-marafiki bimakna ma'a. Ketahuilah bahwa kalimat ila, ke, itu maknanya dalam ayat ini adalah ma'a, bersama. Yani dibasuh tangan jari ma'a, bersama dengan sikunya. Siku termasuk bagian yang dibasuh. Wa yu'ayyid فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيجب إدخال المرفقين في الغسل. Dengan ini berarti dua siku itu termasuk bagian anggota tubuh yang harus tercuci. Sangat hati-hati, kadangkala kita teledor. Banyak orang yang cuman ininya saja, pakai keran ya, tidak sampai sini. Kenapa? Karena lengannya itu tidak bisa dibuka sampai atas. Itu problem. Kalau lengannya tidak bisa lepas bajunya, jangan paksakan. Kadangkala eman-eman bok teles. Kadangkala lengannya memang merot-merot banget. Akhirnya ya kebasuh. Bagian sininya tidak. Bagian sini iya. Bagian sininya tidak. Lengan itu bukan hanya di sini, muter, Pak. Lepas lengannya. Kalau tidak, ya lepas bajunya berarti. Kan pakai kaos, enggak masalah. Perhatikan itu karena apa? Karena ini seperti halnya kalau di kaki, minta maaf, apa ini namanya? Tumit. Nah, Nabi melihat di sebelah sini, di bawah mata kaki, di tumit bagian belakang atas. Ibarat ini mata kaki atau tumit tadi di sebelah sininya dia tidak kena, maka termasuk hukumnya sama. Apa sabda Nabi berkaitan dengan tumit? Fawailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit, diancam dengan neraka. Wail. Ketika kapan Nabi mengatakan kalimat ini? Ketika beliau melihat adanya seorang sahabat yang berwudu masih terlihat di bawah mata kaki satu kain kecil kulit yang tidak terkena air wudu. Maka berhati-hati dalam berwudu, jangan asal-asalan, resikonya besar. Maka sekali lagi kita bacakan, wa ala hadza fayajibu idkhalul mirfaqain fil ghusli. Maka dengan ini wajib memasukkan dua siku, kedua tangan kita dalam basuhan air wudu. Wa hadza madhhabul jumhur khilaf liman li ba'd al malikiyah. Ini adalah madhab jumhur para ulama, berbeda dengan beberapa orang di kalangan madhab Malikiyah. Dalil dari hadis kita bacakan dalam hadis Nabi. ويؤيد فعل النبي عليه الصلاة والسلام yang menguatkan pembahasan ini adalah praktek Nabi dalam wudu. Hadisnya banyak, ada hadis Abu Hurairah, ada hadis Utsman bin Affan dan yang lainnya. Karena wudunya Nabi diperlihatkan di depan para sahabat, sehingga banyak sahabat yang meriwayatkan wudu Nabi, Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. Banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan annahu tawadda'a Abu Hurairah praktek wudu langsung di depan murid-muridnya. Annahu tawadda'a fa ghasala yadayhi. Pembahasan kita adalah berkaitan dengan tangan. Beliau membasuh kedua tangannya hatta ashra'a fi adudain, sampai kedua adud ini. Ini adud namanya, Pak. Kalau bahasa itu bisep trisep itu apa ya? Ya. Duanya kena. Bukan bagian atas saja, tapi juga bagian bawahnya. Sampai melebihi, maknanya adalah sampai melebihi. Ya kan enggak bisa banget, Pak. Pas banget yang ngomotin sakit, Pak. Yang siram sedikit, yang penting sampai atas. Agar supaya ini dipastikan kena. Begitu maksudnya. Ya, adudain, sampai pada dua adud. Wa ghasala rijlai hatta ashrafis saqain. Beliau ketika membasuh kaki itu sampai di atas mata kaki. Boleh sampai betis. Nah, saya minta maaf, perampraktekan. Ini namanya rijl. Kaki ini namanya rijlun. Sebagaimana ini semua namanya yadun. Tetapi ada bagian ini ka'bain. Bahasa Jawanya nontro. Ngertos nontro apa? Mata kaki. Dikatakan mata orang melek, Pak. Orang meruh. Nontro ini. Batasannya harus nontronya kena. Batasannya itu. Bahkan Abu Hurairah mempraktekkan sampai ke sak. Sak itu adalah bagian anggota tubuh kita di atas mata kaki. Ini sak sampai sini. Ini rukbah. Ini atraf qadamain. Nah, tidak sampai lutut. Ada beberapa orang sampai lutut ya. Ini ku berlebihan. Di bawah lutut setengahnya. Mata kaki ke bawah. Kalau ini ka'b. Ini ka'ben. Hadirin yang kami muliakan, sehingga dipastikan kaki itu kena semuanya tanpa ragu. Dan kami ingatkan digosok. Digosok itu dengan ditekan. Kadangkala minta maaf nih, mau praktek mau tenang panggil panggil. Kami keran kacun kita. Nek adu sedikit, kadang kala mrikine mboten kena, Pak. Nggih mboten. Mrikine dereng sedoyo, kok sedikit-sedikit tok lah iki. Itu kurang karena harus digosok. Dipastikan air itu nyampe pada anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ini pembahasannya adalah menyela-nyelani jari kaki. Kalau tangan ketika membasuh bercuci begini, sela-selanya kemungkinan besar kena air. Ngimetan, Pak? Nih. Tapi kalau jari-jari kaki ini kan sempit, Pak. Sempit mboten? Sempit. Nek guru aburane nggih, biur kasih niki sakit mboten kena, Pak. Biur tok kasih niku. Makanya harus digosok. Ghuslun itu ada unsur gosoknya. Nah, menggosok itu diantara maksudnya adalah supaya air itu betul-betul nyampe di anggota wudu kita. Bisa difahami hadirin? Ya. Thumma qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan hakadha, beginilah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beginilah aku melihat Rasul dalam berwudu. Hadirin sekalian, pembahasan berikutnya adalah mashur ras. Mashur ras mengusap kepala. Mengusap kepala dengan mengusap rambut beda apa enggak, Pak? Ada pembahasan nanti bagaimana kalau rambut seorang wanita panjang? Apakah dia harus ketika mengusap kepalanya begini terus sampai rambutnya nuh sini, Pak? Rambutnya tahu, Pak. Kadang-kadang ada laki-laki yang rambutnya sebahu. Apakah dia harus semuanya? Kadangkala ada di pembahasan tentang haji. Dulu wanita di zaman haji rambutnya panjang, perjalanannya jauh Mekah Madinah, makan waktu sampai 12 hari perjalanan dalam satu riwayat. Ya kalau jalan sendiri, Pak, bisa cepat. Ini ratusan orang, bahkan ribuan waktu haji wada. Pelan. Urusan makan, minum, mau ngantri ya lama, Pak. Nah, ada kalanya wanita itu digelung. Digelung itu apa nggih? Dijiret, bahasa kitanya apa? Tidak perlu, tidak mesti di kelabang. Kadang-kadang kalau di kelabang-labang ya. Ini diikat. Tapi bukan digelung no pengenak manusia lagi. Kuncir. Ya, kalau digelung pokok disanggul nih nggih. Sanes. Diikat rambutnya. Apakah juga harus dibuka dan diurai rambutnya ketika dia berwudu? Ini akan kita bacakan keterangannya. Qala Syekh, kita lanjutkan pembahasannya. Membasuh kepala bagian dari rukun dalam wudu. Qala Allah Jalla wa'ala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Pembahasan pertama adalah tentang apakah harus seluruh rambut, yani bukan rambut, seluruh bagian kepala, atau boleh sebagiannya. Ini menjadi pembahasan kita. Waqtalafu fil qadri al-mujmin ala thalati taqwal. Ada tiga pendapat di antara para ulama tentang kaitannya membasuh kepala. Saya ulangi, mengusap kepala. Apakah harus semuanya ataukah boleh sebagiannya? Ada tiga pendapat. Yang pertama, dan ini adalah pendapat yang paling kuat dengan dalil yang ada. Al-awwal, wujub mas'ir ras kamilan fi haqqir rajul wal mar'ati sawa. Pendapat yang pertama mengatakan wajib diusap kepala total semuanya, baik laki-laki maupun wanita. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, jumhur ashabihi, dan Abu Ubaid, Imam Mundir, Ibn Mundir. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kenapa? Ada contoh dari Nabi, bahwa Nabi cara mengusap kepala dari depan ke belakang, belakang ke depan, langsung ke telinga. Ada contoh Nabi mengusap bagian depannya saja, tetapi di waktu itu hadisnya ada ketambahannya, bukan hanya mengusap bagian depan saja lalu selesai, tidak. Beliau mengusap bagian depan, kalau bahasa kitanya ubun-ubun. Rambut depan iki bahasane apa, Pak? Ubun-ubun, ngerti ubun-ubun nggih? Ngertos? Sanes ubur-ubur pak, ubur-ubur beda mal ini, ubun-ubun. Nah, Nabi begitu mengusap ubun-ubunnya, tidak selesai di situ, tetapi beliau mengusap imamahnya ke belakang. Ini menjadi dalil. Kita bacakan dalilnya. Yang pertama, dalilnya adalah ayat yang tadi kita baca. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Di situ ada huruf bi. Wamsahu bi ru'usikum. Ru'us artinya kepala. Ada huruf bi, huruf jar bi. Apa maknanya? Qala al-ba'u lil ishaq lil ilsaq. Ba di sini adalah menunjukkan kepada semua, semua kepala. Minta maaf, yang namanya kepala itu mana pak? Kepala ya dari depan ke belakang. Nek nikitok ubun-ubun, nikitok gitok jenengan pak. Ini bahasa Arabnya kofa. Ini nasiyah. Ini ros gitu pak. Guys, didik bahasa Arab lagi. Mutan apa mau pak? Mutan. Jadi yang namanya ros itu dari rambut, bagian kulit tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk. Ini namanya ros. Kalau depan saja namanya nasiyah. Belakang saja namanya kafa. Maka dengan ini ayatnya mengatakan wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Tidak ada kalimat sebagian. Tidak ada kata-kata sebagian saja enggak apa-apa, cukup enggak. Tapi total. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah an hadzal amr fassarahu sunnah. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadis Nabi annahu lamma tawadda masaha ra'sahu kullahu. Disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi ketika berwudu pada bagian membasuh atau mengusap kepala adalah semua kepala, semua bagian kepala. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Qala, beliau menceritakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajna lahu ma'an fi tanur fi turin min sufrin. Nabi datang kepada kami di waktu itu. Kemudian kami datang dengan satu ember air. Nabi akan berwudu. Nah, sahabat menyaksikan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam. Di antaranya adalah sahabat ini. Sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Qala fatawadda'a Rasul berwudu di hadapan kami. Fa ghasala wajhahu thalathan. Beliau mengusap wajahnya tiga kali. Wa yadayhi marratain ila al-murfaqain, dan membasuh kedua tangannya dua kali. Wajah tiga kali, tangan dua kali. Nanti akan ada pembahasan. Tidak harus tiga semuanya. Boleh ada yang tiga, boleh ada yang satu, boleh ada yang dua. Kelalaian mikir pira ya, serasa dipikir. Yang penting satu itu rukunnya, dua sunnah, tiga sunnah. Lebih jangan. Itu mudah. Jadi tidak terlalu dibebani dengan berapa kali berapa kalinya. Yang menjadi pembahasan kita adalah pada kalimat wa masaha ra'sahu, Nabi membasuh kepalanya. Fa aqbala bihi wa adbara. Kalimat ini. Fa aqbala bihi, depan kepala, wa adbara, dan belakang kepala. Sehingga apa? Semua bagian kepala, bukan hanya sebagian, tetapi ra'sahu kullahu, kepala semuanya. Maka dalam prakteknya, tangan kita dibasahi, putarkan semuanya. Di sini juga bagian. Ini apa Pak kalau di kita? Di atas telinga. Kadang kala orang hanya begini aja. Padahal ini adalah bagian kepala ini Pak. Harus diperhatikan rata. Depan lagi. Betul-betul air itu merata. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah akan kita bacakan keterangan berikutnya dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.